Beta masih di sini di sama cinta peralihan sempurna berubah dan mungkin yang beta tahu karena jarak katong tak bisa alih jauh di sana. Beta dulu, beta ada tunggu di sini. SMS beta dua, kumpul beta dulu. Rindu parale pas kali. Beta masih tunggu sih.